Desite panggere lebu, yen to pahit panjene jamu. Ojo nangis yon docah ayu, gendang gelis marilah ramu. Alon-alon yo gune, disabar ke hatimu. Jopo mane jamune, bendang ngilang larane. Sidik-sidik anggere lebu, yen to pahit panjene jamu. Ojo nangis yon docah ayu, bendang gelis marilah ramu. Sidik-sidik anggere klebu, yen to pahit panjane jamu. Ojo nangis yon docah ayu, bendang gelis marilah ramu. Sidik-sidik